Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Wa ikhwani talaba rahimani wa rahimakumullah. Wasalna ila akhiril bab min hadal kitab Tahdhib Sirah Ibn Hisham, wa huwa jihazu Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pengurusan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Ibn Ishaq, berkata Ibn Ishaq rahimahullah, falamma buyi'a Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu aqbala an-nas ala jihaz Rasulillah. Setelah dibaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka manusia pun bergegas untuk mengurusi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu pada hari Ats-Tsulatsa, pada hari tersebut. Fahaddatsani Abdullah ibn Abi Bakr wa Husain ibn Abdullah wa ghairihima min ashabina an Ali ibn Abi Talib wal Abbas ibn Abdul Muttalib wal Fadl ibn Abbas wa Qutham ibn al-Abbas wa Usamah ibn Zaid wa Shuqrana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam هم الذي ولوا غسله طولوا غسله. Disebutkan Ibn Ishaq rahimahullah, setelah dibaiatnya Abu Bakar, maka pada hari itu juga mereka bergegas mengurusi jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini bukti bahwasanya pengurusan jenazah Rasulullah sallam dilangsungkan pada hari itu juga. Tidak seperti yang dikatakan oleh kelompok Syiah Rafidhah, bahwa karena mereka mengurusi urusan perebutan kekuasaan sampai diterlantarkan Rasulullah SAW beberapa hari. Fahadha kadzibun wa iftira. Itu adalah kedustaan. Subuh harinya Rasulullah SAW wafat, siang harinya terjadi apa yang terjadi, karena mereka mengkhawatirkan pertikaian di kalangan orang Ansar di Saqifah, Bani Sa'idah, maka terjadilah apa yang terjadi. Tetapi pada hari itu juga mereka bergegas menuju Rasulullah SAW. Di antaranya Abdullah ibn Abi Bakr, Husain ibn Abdullah, dan lain-lainnya, menghabarkan, menyampaikan bahwa Ali ibn Abi Talib dan juga Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib dan Al-Fadl Ibn Al-Abbas wa Qusam Ibn Al-Abbas dan Usamah Ibn Zaid dan Syukran Maula Rasulullah SAW, mereka lah yang memandikan jenazah Rasulullah SAW. Dan bahwasanya Aus Ibn Khawli, salah satu dari tokoh Bani Auf Ibn Al-Khazraj, berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Anshudukallah ya Ali, wahabbana min Rasulullah SAW. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah wahai Ali, berikan bagianku untuk ngurusi Rasulullah SAW. Artinya biarkan aku ikut membantu mengurusi Rasulullah SAW. Wa kana Aus min ashabi Rasulullah, dan beliau Aus ini radhiyallahu taala anhu Ibnu Khawli adalah sahabat Rasulullah SAW, bahkan pengikut perang Badar. Artinya seorang yang utama, seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar. Apa keutamaan pengikut perang Badar? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Wa may yudrika," engkau tidak tahu bahwa Allah melihat pengikut perang Badar. "Wa qala fa'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Allah berfirman kepada pengikut perang Badar, silakan kalian berbuat apapun, Allah sudah menjamin kalian dengan ampunan. Bukan maknanya bebas dari syariat, bukan. Tapi maknanya Allah tahu bahwa mereka mukminun. Kesalahan-kesalahan mereka, kekeliruan-kekeliruan mereka akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka Ali mengizinkan. Qala udkhul. Masuklah. Fadakhala. Maka masuklah beliau. Fajalas. Dan kemudian duduk. Dan ikut hadir membantu memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasnadahu Aliun ibn Abi Talib ila sadrihi. Nabi menyandarkan Rasulullah SAW di dadanya, sedangkan Abbas dan Fadl dan Qusam yuqallibunahu ma'ahu, membolak-balikkan Rasulullah SAW untuk dibersihkan, untuk dimandikan dalam keadaan berpakaian, artinya tidak dibuka. Nanti akan disebutkan kisahnya. Wa kana Usama ibn Zaid wa Syukran maulahuma, sedangkan Usama ibn Zaid maula Rasulullah SAW yang dimerdekakan, hibbu Rasulullah ibni hibbi Rasulullah, yang pernah diangkat anak, kemudian Allah SWT melarang untuk memanggil Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Harithah, ini anaknya Usama. Sedangkan Usama dan Syukran, kedua-duanya maula, yasubbanil ma, keduanya menuangkan air. Tergambar bagaimana membandingkan Rasulullah SAW. Bahwasanya Ali yang menjadi sandaran Rasulullah SAW, sedangkan Abbas dengan Fadl, dengan anaknya berarti, yang mengangkat kalau perlu membalikkan Rasulullah SAW, maka beliau-beliau berdua membalikkan Rasulullah SAW sana kemari dan tetap bersandar di dada Ali bin Abi Thalib, sambil Ali bin Abi Thalib menggosok tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan dua orang tadi, dua sahabat yang mulia, Usamah bin Zaid dan Syukran, yang kedua-duanya maula Rasulullah sallam, menyiram airnya, yang menuang airnya. Qad asnadahu ila sadrihi, sedangkan Ali menggosoknya dalam keadaan Rasulullah sallam bersandar atau disandarkan di dadanya. Wa alaihi qamisuhu, dalam keadaan bajunya masih melekat di tubuhnya. Yadulluku, digosok oleh Ali bin Abi Thalib, min waraihi, dari balik bajunya. Jadi disiram di atas bajunya sehingga tidak ada yang melihat aurat Rasulullah SAW, sedangkan Ali memasukkan tangannya di balik baju Rasulullah SAW sambil menggosok, membersihkan badan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahem. Qala, dikatakan dalam riwayat, la yufdi biyadihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa aliyun yaqul bi abi anta wa ummi. La yufdi biyadihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, wa aliyun yaqulu bi abi anta wa ummi, ma atyabaka hayyan wa mayyita. Ali bin Abi Thalib terus tidak lepas tangannya dari tubuh Rasulullah sallam sambil menyatakan, sungguh bapak engkau dan ibuku, ini bapakku dan juga engkau, tetapi dahulukan Rasulullah SAW daripada ibunya, sehingga dengan kalimat sungguh bapak engkau dan ibuku sebagai jaminan. Dan ini bukan sumpah dengan manusia, ini bukan kata sumpah, tapi maknanya fida'ak, sungguh ibu dan bapakku sebagai jaminan. Ma'at yabaka hayyan wa mayyita, sungguh betapa harumnya engkau ya Rasulullah, hidupmu dan matimu. Walam yura min Rasulillah SAW syai'un mimma yura minal mayyit, tidak terlihat pada Rasulullah SAW apa yang terlihat pada mayit-mayit secara umum. Jadi jangan digambarkan jenazah Rasulullah seperti jenazah orang lain yang namanya meninggal begini, kadang-kadang diceritakan beberapa perkara-perkara. Maka di sini dikatakan, diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sangat jelas, lam yura min Rasulullah SAW syai'un mimma yura minal mayyit, tidak tampak pada diri Rasulullah SAW sesuatu yang biasa tampak pada orang mati. Tidak matanya melotot misalnya, atau lidahnya terjulur, atau kadang-kadang keluar dari lubangnya sesuatu cairan yang begini dan begitu. Pada Rasulullah SAW tidak ada, seperti bukan orang yang meninggal. Tidak tampak padanya bahwa beliau wafat. Lam yura min Rasulillah, tidak tampak pada Rasulullah SAW apa-apa yang biasa tampak pada orang mati. Ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, lama aradu ghasla Rasulillah, ketika mereka ingin memandikan Rasulullah, ikhtalaf fihi, mereka berselisih. Faqalu, mereka bertanya-tanya, wallahi ma nadri anujarridu Rasulullah SAW min thiyabihi, demi Allah kami tidak tahu apakah kami perlu membuka pakaian Rasulullah SAW. Kamu nujarrid mautana, sebagaimana kita membuka pakaian-pakaian jenazah-jenazah kita. Kita tidak tahu bagaimana, apakah Rasulullah SAW perlu dibuka juga. Au nughassiluhu wa alaihi thiyabuh, atau kita memandikannya dalam keadaan tetap berpakaian. Falamma ikhtalafu, ketika mereka berselisih, alqallahu alaihimun naum, tiba-tiba Allah timpakan pada mereka tidur, rasa kantuk. Hatta ma minhum rajulan illa dzaqanahu fi sadrih, hingga tidak ada seseorang dari mereka yang memandikan kecuali dagunya nempel ke dadanya, saking ngantuknya seperti orang tidur, dagunya sampai nempel ke dadanya. Tsumma kallamahum mukallimun min nahiyatil bait, tiba-tiba ada yang berbicara dari ujung rumah. La yadruna man huwa, mereka semua tidak tahu suara siapa itu. Enggak ada yang kenal, enggak ada yang tahu suara siapa itu. Berkata, "Ighsilun nabiyya wa 'alayhi thiyabuh." Mandikanlah dia dalam keadaan tetap berpakaian. Faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faghsaluhu 'alayhi qamusuh. Maka mereka pun memandikan Rasulullah SAW, wa alaihi qamisuh, dalam keadaan bajunya masih melekat di badannya, tidak dibuka. Karena mereka sama-sama mendengar dan sama-sama tidak tahu siapa yang berbicara. Yasubbuna al-ma'a fawqa al-qamis, mereka menyiramkan dan menuangkan airnya di atas baju Rasulullah SAW. Wa yadullukahu wa yadullukannahu afwan, wayadlukunahu, dan mereka menggosoknya, walqamisu duna aidihim, sedangkan baju menghalangi tangan-tangan mereka kecuali Ali bin Abi Thalib yang tangannya masuk ke dalam baju Rasulullah SAW dan menggosokkannya, yang lain menggosoknya dari luar baju. Berkata Ibn Ishaq juga rahimahullah, falamma furigha min ghasli Rasulullah SAW kuffina fi thalathati athwabin, setelah selesai dimandikan maka Rasulullah SAW dikafani dalam keadaan kafannya tiga helai, dikafani di dalam tiga helai kain kafan. Thawbaini sahariyaini wa burdin aw burdi hibara, dua lembar dari sahariyain. Sahariyain adalah dari kata sahari. Sahari itu nisbah kepada tempat di Yaman yang namanya Sahar. Dan mereka memiliki ciri khas pakaian-pakaiannya atau kain-kainnya, sehingga kainnya dijuluki dengan Sahari. Dua lembar kain Sahari dan satu lembar lagi burd, seperti jubah luar ya, dijadikan sebagai kafan di luarnya. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lama aradu an yahfiru li Rasulullah SAW, ketika mereka ingin menggali kubur untuk Rasulullah SAW, dan bahwasanya Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah yadrahu kahafri ahli Makkah. Abu Ubaidah ingin menggalinya seperti barah. Barah itu cara menggali kubur penduduk negeri Mekah. Dan biasanya penduduk mereka kalau menggali kubur itu lubang untuk jenazahnya di tengah. Pernah lihat? Dua atau satu, satu kali dua meter ke bawah kaliannya, biasanya 2 meter ke bawahnya. Setelah itu di tengahnya digali kecil seukuran jenazahnya saja. Itu disebut dengan barah. Tetapi ada yang membikinnya di pinggir. Kalau di pinggir namanya lahad. Dinamakan lahad karena yalhad, karena dia menyamping, menyimpang. Dari asalnya dia menyamping ke kiri. Ada yang di pinggir ke bawah, ada yang di pinggir ke kanan atau ke dalam. Jadi diselipkan ke dalam begitu. Ke kanan mendatar, ada yang ke bawah. Dan dua-duanya, bahkan tiga-tiganya yang barah, semuanya boleh. Apakah digali lahatnya di tengah, atau di pinggir ke bawah, atau di pinggir ke dalam. Ke pinggir. Tergambar ya, karena gak dapat tulis. Ini saja. Naam. Kalau di tengah namanya dorah. Kalau di pinggir ke bawah itu lahat. Atau di pinggir ke dalam sana. Ke sini. Dilubangin gini. Nanti jenazahnya dimasukkan pinggirnya. Fa hadza yusamma lahad. Itu dinamakan lahad. Terjadi kembali perselisihan mereka. Apakah mau di tengah atau di pinggir? Lahadnya. Adapun disebutkan di sini Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah biasa menggalinya dengan barah. Wa kana Abu Talhah Zaid Ibn Sahal, sedangkan Abu Talhah Zaid Ibn Sahal huwa alladhi tuhiru li ahli al-Madinah, dia yang biasa menggali untuk penduduk Madinah. Fa kana yalhad, kalau tadi yadrah ini yalhad. Kalau Abu Ubaidah biasa menggali untuk penduduk Mekah, maka dibikin dorah. Adapun Abu Talha biasa membikin untuk penduduk Madinah, dibikin lahat di pinggir tempat jenazahnya. Fada'al Abbas rajulaini, maka Abbas memanggil kedua-duanya. dan berkata kepada salah satunya, idhab ila Abi Ubaidah ibn al-Jarrah. Panggil dua orang, kamu pergi kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kepada yang satunya lagi, engkau pergi kepada Talhah ibn al-Baidillah. Karena dua-duanya biasa menggali kubur. Yang ini biasa membuat darah, yang ini biasa membuat lahad. Suruh keduanya, khir di Rasulullah SAW. Hendaklah kalian beristikharah, salat dua rakaat beristikharah, yang mana untuk Rasulullah SAW. Fawajada sahibu Abi Talhah, Abu Talhah, faja'a bihi falahada li Rasulullah SAW. Ternyata sahibu Abu Talhah datang kepadanya dalam keadaan Abu Talhah sudah mantap untuk melahad Rasulullah SAW, atau menggalikan kubur Rasul dengan lahad, dengan di samping lahadnya. Baik, setelah selesai pengurusan jenazah Rasulullah SAW sampai dikafani juga sudah selesai, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diletakkan di atas tempat tidurnya di rumahnya, di rumah istrinya yang mana? Aisyah radhiyallahu taala anha. Tentunya Aisyahnya sudah mengungsi di tempat lain. Waqad kana al-muslimun ikhtalafu fi dafnihi. Kaum muslimun berselisih lagi, di mana dikuburkan dan di mana digali kuburnya. Faqala qailun, salah seorang berkata, nadfinuhu fi masjidi, kita kubur di masjidnya. Waqala qailun, yang lain berkata, bal nadfinuhu ma ashabih, bahkan semestinya kita kubur bersama sahabat-sahabatnya. Abu Bakar berkata radhiyallahu ta'ala anhu, inni sami'tu Rasulullah SAW. Ibn Abbas membawakan riwayat dari Nabi, sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma qubida nabiyyun illa dufina haythu yuqbab, tidaklah diwafatkan seorang nabi pun kecuali dikuburkan di tempat beliau wafat. Tidak dikuburkan seorang nabi pun kecuali di tempat meninggalnya. Rasulullah SAW meninggal di kamar Aisyah, maka dikuburkan di tempat itu juga. Farufi'a firasyu Rasulullah SAW, maka diangkat tempat tidur Rasulullah SAW yang di situ beliau wafat, kemudian digali di bawahnya oleh Talhah ibn Ubaidillah. Dengan apa? Dengan lahad atau darah? Dengan lahad. Thumma dakhala an-nas, kemudian manusia pun masuk mensalatkan Rasulullah SAW. Arsalan, menyalatkan Rasulullah SAW kelompok demi kelompok, tidak ada yang memimpin. Artinya tidak disatukan dalam satu imam, karena tidak ada seorang pun yang berani memimpin, mengimami untuk menyalatkan jenazah Rasulullah SAW. Maka masing-masing menyalatkan sekelompok-sekelompok, sekian orang, sekian orang, sekian orang. Demikian pula tempatnya di kamar Aisyah tidak cukup untuk orang banyak. Qala, pertama laki-laki, bergantian mereka menyalatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idza hatta idza farighu, hingga ketika mereka selesai, udkhilun nisa, diizinkan masuk para wanita. Maka para wanita wanita pun menyalatkan arsalan masing-masing. Hatta idza farighan nisa, hingga ketika selesai para wanita, udkhilas sibyan, dimasukkan anak-anak remaja yang mau menyalatkan. Walam yu'amman nas ala Rasulullah ahad, tidak ada yang berani menyolatkan atau memimpin solat mereka di hadapan Rasulullah SAW. Thumma dufina Rasulullah SAW, kemudian dikuburkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Wasatal lail, di tengah malam dikuburkannya. Berarti prosesnya meninggal pagi hari, siang hari diuruzi, tengah malam dikuburkan. Berarti malam Arbi'a, malam hari Rabu. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ma alimna bidafni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta sami'na sawta al-masahi. Kata Aisyah, aku tidak tahu dikuburkannya Rasulullah SAW sampai kami mendengar suara cangkul mereka, suara besi. Besi beradu dengan batu-batu, itulah yang dikatakan dengan masahi. Kayak apa suaranya? Batu dengan cangkul ketika beradu bersuara. Qala, maka saat itu aku tahu bahwa Rasulullah SAW sedang dikuburkan. Wa kana alladzi nazalu, dan ini menunjukkan faedah juga bahwa para wanita tidak ikut mengurusi jenazah. Dan ini karena para wanita lebih lemah dari laki-laki. Dikhawatirkan mereka begini dan begitu. Khawatir mereka meratap, khawatir mereka berbuat sesuatu yang, ya karena para wanita jiwa mereka lemah. Qala Ibn Ishaq, wa kana alladhi nazalu fi qabri Rasulillah SAW, dan bahwasannya yang turun ke kubur Rasulullah SAW untuk menangkap atau mengangkat Rasulullah SAW menurunkannya adalah Ali bin Abi Thalib, Fadl ibn Abbas, dan Qusam ibn Abbas, dan juga Syukran maula Rasulullah SAW. Wa qad qala Aus ibn Khawli li Ali bin Abi Thalib, dan masih ingat Aus ibn Khawli telah meminta pada Ali, ya Ali, anshudaka Allah wa hadzana min Rasulillah. Ya Ali, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, beri aku bagian untuk ngurusi jenazah Rasulullah SAW. Maka Ali berkata kepadanya, inzil, turunlah, kalau mau turunlah. Fanazala ma'al qaum, maka Aus pun ikut turun bersama mereka, walaupun bukan kerabat tapi ikut turun. Kalau yang lainnya kerabat atau maula, Ali, Abbas, Fadl, semuanya kerabatnya. Sedangkan Syukran maula, Qusam juga kerabat karena Qusam anaknya Abbas, Qusam ibn Abbas masih kerabat Rasulullah SAW. Maka yang bukan kerabatnya adalah maulanya dan Aus ibn Khawli radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ila huna naktafi, barakallahu fikum, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.